Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kapolres Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, segenap unsur Muspika Kecamatan Purwokerto. Kulon apa selatan? Kecamatan Purwokerto Selatan. Ya. Bapak Lurah Desa Kelurahan Purwokerto Kulon. Wah, kiye nembe. Ada kelurahan, ada kecamatan. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga di hari Ahad tanggal berapa ini? 24 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2019, kita bisa menghadiri serial kajian fikih yang saat ini bertempat di Masjid Bayangkara di Kota Purwokerto. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita ini dan mengaruniakan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi kajian hari ini, kita harus tahu, harus sadar bahwa terselenggaranya pengajian ini itu pertama adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah. Kemudian karena usaha keras dari panitia yang siang dan malam mempersiapkan acara ini sejak berbulan-bulan yang lalu, sudah merencanakan adanya acara ini, maka tentu kita doakan mudah-mudahan perjuangan dan usaha keras mereka, juga fasilitas yang disediakan oleh takmir, mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam serial kajian fikih ini, kami kebagian tema tentang fikih pendidikan anak. Sebenarnya cukup lama kami berpikir apa yang akan disampaikan dalam kajian ini. Baru kemudian beberapa hari yang lalu muncul ide dengan tema mendidik anak mudah atau susah. Dan ini termasuk tema yang masih orisinil. Belum pernah kami sampaikan di mana-mana. Kecuali di majelis ini. Memang gak tahu, kalau belum kepepet hari H itu, ide itu sering gak muncul. Jadi begitu kepepet baru idenya muncul. Inilah the power of kepepet. Kenapa kok diangkat tema ini? Mendidik anak mudah atau susah? Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu aktivitas yang banyak menyita waktu orang tua adalah mendidik anak. Sebuah aktivitas yang dipenuhi dengan suka dan duka. Ada tawa di situ, ada tangis juga di situ. Ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita bertengkar. Bahkan dengan pasangan dan anak kita sendiri. Pokoknya rasanya macam-macam. Nano, nano. Ini menggiring kita untuk bertanya. Sebenarnya mendidik anak itu mudah atau susah? Apa jawabannya? Susah. Ya wis rampung ya pengajian ini. Relatif. Apa? Relatif. Kalau ini pertanyaan disampaikan, susah atau mudah mendidik anak? Relatif. Ada yang mengatakan susah, ada yang mengatakan mudah, dan ada yang mengatakan kadang susah, kadang mudah. Relatif, tergantung siapa yang jawab, bagaimana pengalaman orang tersebut, dan bagaimana pengetahuan dia tentang pendidikan anak. Tapi, kita perlu sepakati dulu, mendidik anak itu aslinya, apa? Aslinya, mudah atau susah? Aslinya. Mudah atau susah? Ya Allah. Sepakat aja gak mau. Sepakat dulu. Aslinya mudah atau susah? Kok anak-anak yang jawab ini? Yang ditanya ini yang sudah punya anak. Bukan yang belum punya anak. Aslinya mudah atau susah? Mudah. Aslinya. Ustaz, saya belum sepakat Ustaz. Ya wis enggak apa-apa. Belum sepakat enggak apa-apa. Tapi saya akan bawakan alasan. Kenapa kok mendidik anak itu aslinya mudah? Satu. Pertama, karena mendidik anak itu adalah bagian dari syariat Islam. Mendidik anak itu bagian dari syariat Islam. Tuh, apa hubungannya dengan antara mudah dengan susah? Ketika kita sudah katakan mendidik anak bagian dari syariat Islam. Kita tahu syariat Islam itu punya ciri khas. Punya ciri khas. Dan salah satu ciri khas syariat Islam yang sangat menonjol, syariat Islam itu mudah atau susah? Mudah. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Tapi ada sebagian orang, duh, masa pendidikan anak itu bagian dari agama? Iya. Keliru. Orang yang membatasi ajaran Islam itu hanya dalam urusan hablum minallah. Keliru. Bukan hanya itu ajaran Islam. Islam itu bukan hanya mengatur bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Bukan hanya itu. Bagaimana zikir, bagaimana baca Al-Quran. Bukan hanya itu. Tapi Islam juga mengatur hablum minannas. Bagaimana kita berhubungan sesama manusia. Dan manusia yang paling dekat dengan kita siapa? Istri, anak, suami. Itu yang paling dekat dengan kita. Ayah dan ibu. Maka tidak mungkin hubungan antara kita dengan bapak dan ibu kita, hubungan antara kita dengan suami dan istri kita, hubungan antara kita dengan anak-anak kita, tidak mungkin itu tidak diatur dalam Islam. Mustahil, enggak mungkin. Lawang hubungan sama bawahan saja diatur, hubungan sama pembantu saja diatur, hubungan sama tetangga saja diatur. Masa hubungan sama anak enggak diatur dalam Islam? Mustahil, enggak mungkin. Pasti sudah diatur. Dan kita tahu aturan Islam itu mudah. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ini ada hadiahnya enggak, mana dia? Ada enggak? Ada. Siapa yang tahu surat Al-Hajj surat nomor berapa? Masya Allah, sini. Mau kupon apa buku? Kalau kupon buat makan, kalau buku buat makan pikiran. Bukunya ini. Kupon. Mau yang mana? Dua-duanya. Daripada orang tong kok bingung. Sampai mana tadi? Bukan kupon ya. Al-Hajj ayat berapa tadi? 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan kesulitan dalam agama, tidak pernah. Maka ini alasan yang pertama. Kenapa mendidik anak aslinya mudah? Karena mendidik anak bagian dari syariat Islam dan syariat Islam itu mudah. Alasan yang kedua. Karena Allah sudah beri kita modal. Ketika kita mengangkat sesuatu yang berat dan kita angkat sendirian, susah atau mudah? Susah atau mudah? Susah. Kapan akan terasa mudah? Ketika banyak yang bantu kita. Nah, yang membantu kita mendidik anak itu siapa? Siapa? Allah. Kira-kira mudah atau susah jadinya? Mudah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita? Allah bantu kita dengan Allah beri kita modal. Modal mendidik anak. Modalnya apa Ustaz? Minimal modalnya ada dua yang Allah berikan kepada kita. Modal yang pertama adalah panduan. Apa? Panduan. Modal yang kedua, tabiat baik dalam diri anak kita. Ada berapa modalnya? Dua. Yang pertama panduan. Panduan cara mendidik anak. Ada, Allah kasih itu. Di mana kita dapatkan panduan itu? Ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijabarkan oleh para ulama Islam. Bahkan beberapa saat yang lalu saya dapat kiriman buku e-book ya. Hadis Arba'in. Selama ini kita sering dengar buku namanya Arba'in. Karya siapa? Imam Nawawi. Arba'in itu artinya berapa? 40 hadis. Beberapa saat yang lalu ada orang ngirim saya buku Arba'in tapi khusus untuk pendidikan anak. 40 hadis Rasul tentang pendidikan anak. Judulnya Al-Arba'un Al-Jiyad Fi Tarbiyatil Aulad. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Huwaitan Hafizahullah Ta'ala. Ternyata Nabi SAW itu detail banget dalam menjelaskan pendidikan anak. Belum kalau kita kupas Al-Quran. Kita akan temukan begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Baik secara global maupun secara rinci yang menjelaskan bagaimana panduan mendidik anak. Dan panduan dari Allah dan Rasulnya ini sudah mesti benar dan sudah teruji. Sudah teruji menghasilkan manusia-manusia seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti Usamah bin Zaid yang bisa menjadi panglima perang di usia 16 atau 17 tahun. Bocah usia 17 tahun siki bisa ngapa? Dolanan darah. Ya enggak semuanya. Iya enggak semuanya, alhamdulillah. Sudah terbukti. Kenapa kita ngambil panduan dari barat? Barat itu Bandung. Kenapa kita ambil panduan dari barat, orang-orang kafir yang mereka bikin teori-teori yang kadang-kadang teori tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan belum terbukti? Ini model yang pertama. Apa tadi? Panduan. Yang kedua nopo? Tabiat. Tabiat baik ini sudah Allah tanamkan dalam diri setiap bayi yang lahir. Tidak peduli apakah bayi itu lahir di keluarganya kiai atau bayi itu lahir di keluarganya preman. Semua bayi Allah tanamkan di dalam dirinya built-in. Bawaan bayi, gawan bayi, tabiat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Setiap bayi. Tidak peduli dia lahirnya di mana dan bagaimana prosesnya. Jadi jangan kemudian kita katakan, oh anak haram, jadah. Yang salah itu bukan bayinya. Yang salah adalah orang tua. Wong zina kok orang tua. Yang salah adalah laki-laki dan perempuan pezina tersebut. Bukan anaknya. Anaknya lahir dalam keadaan fitrah. Ada banyak penafsiran ulama tentang makna fitrah. Salah satu yang mereka bawakan, fitrah adalah at-tahayyu' liqabulil haqq. Kesiapan untuk menerima kebaikan dan kebenaran. Sudah siap anak itu untuk kita didik. Nanti kita akan jelaskan. Berarti aslinya mendidik anak itu mudah. Sepakat? Sepakat? Alhamdulillah. Tapi kan itu teori. Wis sepakat nganggo tapi. Ustadz, itu kan teori, tapi realitanya ustadz, na'udzubillah min dzalik. Bucai wangelepol. Baiklah, saya tidak akan mengingkari realita yang ada. Bahwa memang tidak sedikit kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua. Tapi, kenapa kita tidak berpikir sesuatu yang aslinya mudah jadi sulit pasti ada sebabnya. Wong aslinya mudah kok berubah jadi sulit? Ini mesti ada sebabnya. Kita harus cari sebabnya apa? Pemicunya apa? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Syariat Islam itu aslinya mudah. Kenapa kok jadi terkesan sulit? Pasti ada sesuatu yang keliru. Contoh. Ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Syariat Islam aslinya. Aslinya. Keluarga yang meninggal ini aslinya kita bantu dengan makanan. Kita bantu dengan makanan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Isna'u li ali Ja'farin ta'ama." Wahai para sahabatku, ayo bikinkan makanan buat keluarganya Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau meninggal dunia. Mati syahid dalam pertempuran. Karena mereka baru kehilangan Ja'far, maka Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya, ayo kita bikin makanan gotong royong, kita kirimkan ke rumahnya Ja'far. Fa'innahu qad atahum amrun syagalahum. Karena keluarganya Ja'far ini mereka sedang susah. Masak saja kadang tidak sempat. Ayo kita bantu. Kira-kira yang seperti ini meringankan atau tidak? Sangat meringankan. Tapi kenapa sesuatu yang awalnya ringan jadi berat? Sesuatu yang awalnya mudah jadi sulit? Karena keluarga orang yang meninggal sekarang dibebani untuk menjamu tamu 7 hari 7 malam. Betul? Sudah jatuh, tertimpa tangga dan tetangga. Aslinya mudah, kenapa jadi susah? Ada sesuatu yang gak benar. Lah, kalau memang mendidik anak itu aslinya mudah, kenapa kok jadi susah? Ada pemicunya. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Oh, berarti Ustaz pernah merasa susah? Iya. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, bisa disimpulkan beberapa faktor yang membuat pendidikan anak menjadi susah. Mudah-mudahan waktunya cukup di hadapan panjenengan. Burung kebagian, Ge? Oh, belum. Nanti dibagi enggak nih panitia? Sudah dibagi sebagian. Ya, bejane. Ya, yang dapat. Ya. di makalah yang sudah dibagikan ke sebagian dari antum, itu saya bawakan ada 6 contoh pemicu. Ya, ada 6 contoh pemicu yang membuat sesuatu awalnya mudah jadi susah. Yang pertama, apa yang mengarah makalah di situ? Pesimis. Apa yang pertama? Pesimis. Sebagian orang tua belum punya anak, belum punya anak nih, sudah mengatakan angel didik anak. Padahal belum punya anak. Belum pernah mengalami, sudah berani mengatakan sulit. Loh, sekangen di. Jawabannya dari cerita. Entah itu cerita yang dia lihat langsung, kejadian yang dia lihat langsung, atau yang dia dengar dari orang lain, atau dia baca kejadian anak sulit diatur, sinetron, ya, anak durhaka kepada orang tua. Sehingga yang tertanam di dalam otaknya di bawah alam sadar, dia mendidik anak itu susah. Maka beneran, begitu anak lahir, nangis. Wah, temenan ke susah ke temenan. Kudunya itu guyu. Baru lahir langsung susah. Nih. Akhirnya susah terus. Yang susah itu pola pikir kita. Terus bagaimana seharusnya Ustadz? Harusnya optimis. Karena optimisme itu adalah sikap yang diajarkan dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wa yu'jibunil fa'lus shalih." Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka dengan optimisme. Tapi optimisme di sini beda dengan bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Mas, jenengan mau nikah? Iya, nikah. Kapan? Minggu depan. Biayanya optimis bae. Duitnya endi? Wis pokok optimis bae. Loh, modal endi? Optimis. Apa yang gak nih anaknya dimpani optimis? Optimis yang positif itu adalah optimis yang terukur. Optimis yang bermodalkan tawakal kepada siapa? Allah, dan usaha yang maksimal. Tawakal kepada Allah harus. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, "Ya Hayyu ya Qayyum." Terus, "Bi rahmatika astaghits." Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi seluruh makhluknya, bi rahmatika astaghits, aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan engkau jadikan aku terlalu bergantung dengan kekuatan diriku sendiri, walaupun cuma sekejap mata, sekedepan. Sekejap mata itu berapa menit? Sekian detik, tergantung sekejap mata ini merem terus, terus turu apa kepriwe. Kalau sekejap mata berarti cuma sekian detik. Ya. Nabi SAW ajarkan kita jangan terlalu bergantung dengan kekuatan sendiri walaupun cuma sekejap mata. Artinya kita ini optimis bukan mengandalkan kekuatan pribadi, tapi optimis karena kita punya senjata namanya tawakal. Tawakal kepada Allah. Tawakal saja cukup, tidak harus ada usaha, maksimal usahanya. Menjadi orang tua, usaha maksimalnya apa? Ini yang akan kita bahas nanti. Poin yang kedua. Jadi, apa yang membuat yang mudah jadi susah? Yang pertama, apa? Pesimis. Yang kedua, tidak belajar. Apa yang kedua? Tidak belajar. Saya kasih ilustrasi. Banyak sekarang siswa yang mengatakan ujian susah. UNAS susah. Ternyata begitu ditelusuri, kenapa susah? Gak belajar. Ora sinau ya? Wajar susah. Kita analogikan dengan mendidik anak. Mendidik anak itu ada ilmunya atau tidak? Ada. Lah wong ora sinau, gak mau belajar, gimana akan mudah mendidik anaknya? Ini yang saya katakan tadi. Optimisme itu harus pakai modal. Salah satu modalnya adalah kita punya ilmu cara mendidik anak. Wis sekolahe nang endi Ustaz? Yo ora ana. Ya. Jurusane endi? Ora ana. Itulah negeri kita. Ya. Sekolahe nang endi? Ana ora jurusan orang tua gitu. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak belajar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita modal. Mari kita baca firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Surat apa? An-Nahl ayat 78. Saya enggak akan tanya surat An-Nahl surat nomor berapa. Usana nengkono. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bagaimana cara makan, tidak tahu bagaimana cara belajar, tidak tahu bagaimana cara menikah, tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tapi Allah kasih kalian, wahai para manusia, modal. Modalnya satu, as-sam'a. Napa as-sam'a? Telinga pendengaran. Yang kedua, wal-absara. Napa? Penglihatan. Wal-af'idah. Hati nurani. Berapa modalnya? Tiga. Apa modalnya cuma tiga saja? Bukan, ini modal yang paling menonjol. Allah kasih tiga modal ini untuk apa? Untuk mempelajari apa yang perlu dipelajari. Dipelajari itu salah satunya pakai telinga, dengerin, dengerin pengajian. Kadang-kadang pakai mata, apa? Membaca buku pendidikan tentang anak. Wal af'idah dan hati dipelajari, didengarkan, dibaca, dimasukkan ke dalam hati, di dalam kalbu untuk direnungi lalu dipraktekkan. Siapa yang merasa kesulitan mendidik anak, biasanya pemicunya karena dia tidak cukup modal untuk ilmu tentang pendidikan anak. Terus bagaimana? Baca, dengarkan. Ustaz, aku wis orang duwe anak, bocah cilik Ustaz. Anak saya sudah gede-gede. Bahkan sudah punya anak lagi. Nah, putune jenengan. Ya, sekarang kan banyak cucu-cucu yang dititipkan kepada ya, mbah-mbah. Maka kalau kita dapat ilmu baru tentang pendidikan anak, ilmu yang benar tentunya, anak kita sudah gede-gede, aplikasikan itu kepada siapa? Cucu-cucu kita. Kesempatan untuk menebus dosa. Ya, karena dulu saat mendidik anak, ilmunya belum cukup. Karena dulu belum ngaji. Sekarang sudah ngaji, dapat ilmu, ayo praktekkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Tapi aku pengen anaknya dewek. Ya ngono, ora apa-apa. Boleh bibit maning. Nek gelem. Ini yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Salah satu yang menyebabkan sesuatu yang mudah jadi susah. Yang ketiga adalah modal dari Allah disia-siakan. Apa? Modal dari Allah disia-siakan. Lebih mudah mana? Usaha pakai modal apa usaha tanpa modal? Tanpa modal? Hebat, Masya Allah. Mudah mana? Ya, secara logika ya lebih mudah usaha kalau ada modalnya. Nah sekarang kalau seandainya ada orang mau usaha nih, aku kasih modal. Sudah ada modalnya, cukup modalnya. Tapi enggak dia gunakan. Atau modalnya malah dibuang. Sing salah siapa? Yang kasih modal. Yang salah dia yang mengabaikan, menyia-nyiakan modal tersebut. Nah sekarang pendidikan anak ini, kita sudah dikasih modal sama Allah. Modalnya tadi apa? Yang pertama? Kok penglihatan? Panduan. Yang kedua? Tabiat baik. Ini modalnya jangan disia-siakan. Ustaz, contohnya apa Ustaz? Saya di makalah itu cuma kasih satu contoh. Karena tadi mandan ke susu. Yeah. Nanti yang akan saya bawakan ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh. Bagaimana orang tua menyia-nyiakan modal Allah. Modal yang diberikan oleh Allah. Yang pertama contohnya. Banyak orang tua yang mengeluhkan anak saya kalau subuhan sulit dibangunkan. Betul? Betul? Kayak siapa? Masa? Masa? Adoa-doa. Ora usah aku ora kaya kowe. Ya wis alhamdulillah. Kenapa anak sulit bangun subuh? Ternyata ketika kita cari pemicunya, bisa jadi orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi sulit bangun. Bagaimana Ustaz itu? Anak itu, bayi, rata-rata bangun paginya gasik apa telat? Nah, ini berarti bapak temenan ini. Ya. Rata-rata bayi bangun gasik. 1 jam sebelum subuh, bahkan kadang-kadang 2 jam sebelum subuhan sudah bangun. Betul? Dia ngerti temenan apa lagi? Ya. Orang tua yang baik, orang tua yang baik, ketika bayinya bangun jam 2, apa yang dilakukan? Akan sambut bayi itu dengan senyuman yang termanis. diajak mainan. Kalau dia baca Quran, sholat tahajud. Ini orang tua yang baik. Tapi orang tua yang baik seperti ini banyak apa sedikit? Sedikit. Banyak orang tua sebaliknya. Begitu anaknya bangun, apa yang dilakukan? Dijejeli maning. Jejeli apa? Tetek. Nenen. Masih ngantuk umi, turu baelah. Dan kadang-kadang anak ini wis warek ora gelem. Dipaksa bae wis meneng bae. Saya tanya, proses untuk membuat anak ini jadi tidur lagi butuh waktu atau tidak? Butuh waktu. Bisa seminggu, bisa dua minggu, bisa sebulan. Kita mengubah pola yang bagus menjadi pola yang buruk butuh waktu. Lama-lama anak yang sudah awalnya terbiasa bangun gasik karena sama ibunya disuruh tidur lagi, akhirnya anak itu bangunnya siang. Berarti sing salah siapa? Ibune ramane ora gelem ngajak bocahe dolanan. Ya dua-duanya tanggung jawab. Ini contoh modal yang Allah berikan disia-siakan. Allah sudah kasih modal di setting bayi ini tangi gasik. Kok kemudian kita suruh tidur, tidur, tidur. Akhirnya modalnya rusak. Nanti ketika anak ini besar, baru kita katakan, kenapa kok angel temen tangi ini? Yang jenengan yang dulu sudah anak punya kebiasaan baik, kok dirubah? Bisa dipahami? Contoh yang kedua. Ustaz, anak saya kok sulit belajar, malas belajar. Kenapa anak saya malas belajar? Suruh ngaji enggak mau, suruh berangkat sekolah enggak mau, repot sekali Ustaz. Ketahuilah jamaah yang kami hormati. Bayi-bayi kita, anak-anak kita ini sudah dikasih modal sama Allah, suka belajar. Kenapa? Suka belajar. Ini tabiat baik. Buktinya apa? Coba ketika anak mulai bisa merangkak. Apa aktivitas yang paling suka dia lakukan? Menyentuh segala sesuatu. Dia akan mengeksplorasi setiap apapun yang ada di hadapan dia. Dia pegang-pegang, dia bolak-balik, kadang-kadang dia banting. Ya. Apapun dia pegang. Ketemu buku, dipegang buku. Ketemu sepatu, dipegang sepatu. Ketemu colokan listrik. Betul? Apa saja dipegang. Kadang-kadang bukan cuma megang, kadang-kadang dimasukkan ke mulut. Sepatumu dimasukkan ke mulut. Ini menunjukkan anak ini punya semangat untuk tahu. Punya semangat untuk belajar. Tapi kadang-kadang sebagian orang tua, apa-apa ora ulih. Apa-apa enggak boleh. Saya bukan sedang mengatakan anak kita megang colokan listrik dijorakan baik. Bukan, bukan. Tapi kan banyak hal-hal yang tidak berbahaya yang kita larang. Dan kita kurang kreatif. Ustaz, wong yang dipegang gelas, dibanting, masa kita biarkan. Yang suruh biarkan tuh apa? Kasih alternatif. Gelas, plastik. Bu Arab dibanting-banting, ya ora apa-apa. Ya ribut Ustaz. Nah ini kita gak mau susah di awal. Nanti besar dikit mulai bisa bicara. Oh Masya Allah. Siap-siap Anda. Ditakoni terus. Betul? ke dapur, ibunya lagi masak. Mi, lagi masak apa? Sayur. Sayur apa? Sayur asem. Sayur asem. Sayur asem sih seperti apa, Mi? Ya rasanya asem. Kenapa kok rasanya asem? Karena dikasih asem. Ya. Terus sayur asem itu bumbunya apa saja? Banyak bumbunya. Mulai gue, nadanya mulai tinggi. Ya banyak itu apa? Kritis. Kritis. Itu menunjukkan anak cerdas. Mau belajar. Banyak itu apa? Ya ada asem, ada bawang merah, ada garam, ada lengkuas. Ini yang baru pernah dengar lengkuas. Lengkuas itu apa, Mi? Ini lengkuas. Itu fungsinya apa? Aduh, Jan. Asem temenan, nah kan? Pergi sana, pergi. Ganggu aja. Lihat. Orang lagi belajar dikatakan ganggu. Akhirnya karena anak dalam proses belajar malah dimarahi, akhirnya lama-kelamaan semangat belajar itu kendor, apalagi oleh orang tuanya supaya enggak banyak bertanya dikasih HP. Sibuk dengan gadgetnya, akhirnya semangat belajar itu tumpul gara-gara orang tuanya. Ini contoh yang berapa? 2. Contoh yang ketiga. Ustaz, kenapa anak saya jorok? Kenapa anak saya jorok? Jamaah yang kami hormati. Anak itu aslinya suka kebersihan atau suka yang kotor-kotor? Ini pertanyaan. Anak itu aslinya suka kebersihan apa yang kotor-kotor? Bersih. Buktinya apa? Bagus. Anak itu kalau ngompol nangis. Apalagi kalau BAB. Nangis dia. Karena dia risih dengan sesuatu yang kotor. Siapa yang membuat anak nyaman dengan kotor? Kok pempes? Orang tuanya. Mencari kambing hitam. Orang tuanya yang membuat sensitivitas anak menjadi tumpul. Karena orang tuanya enggak mau repot. Pakaikan pempes. Coba sekarang, mari kita berpikir. Pempes sekarang sudah menjadi kebutuhan primer buat orang tua yang baru punya anak. Sehingga orang tua tersebut menjadikan pempes sebagai salah satu daftar belanjaan primer setiap bulan. Iya atau tidak? Iya. Banyak duit yang dikeluarin? Banyak. Mahal pempes itu. Berarti rugi biaya. Rugi apa lagi? Rugi kesehatan. Karena terlalu sering pakai pempes, akhirnya iritasi. Anak rewel. Rugi apa lagi? Rugi fitrah cinta kebersihan. Sehingga anak menjadi tidak lagi sensitif dengan hal yang kotor. Tapi kan kepriwe carane? Nah, kalau kepriwe carane jenengan tanya sama orang tua kita dahulu. Tanya sama mbah kita dahulu. Bagaimana orang tua kita dahulu bisa mengasuh, merawat kita tanpa menggunakan pempes. Ataupun kalau pakai, bukan pempes yang sekali pakai. Salah satu keluhan, masalah terbesar dunia saat ini adalah sampah. Dan salah satu sampah yang paling sulit teruraikan adalah pempes. Saya nggak tahu apakah pempes bisa didaur ulang atau tidak, nggak tahu saya. Kalau plastik mungkin masih, ya. Tapi pempes dikumbah, sapas ngerem kumbah gitu. Ya. Berarti kan gara-gara satu ini buntutnya panjang banget. Ini contoh yang berapa? 3. Contoh yang 4. Anak saya manja, Ustaz. Kenapa anak ini manja? Perlu kita pahami bahwa anak ini sebenarnya punya fitrah kemandirian. Bukan manja. Aslinya anak ini suka mandiri. Kalau tidak percaya, silakan kita perhatikan. Begitu motorik kasar anak ini mulai jalan. Saat kita akan kasih anak kita makan, apa yang ingin dipegang oleh anak? Apa? Sendok. Tapi karena saraf-sarafnya belum tersambung dengan sempurna, akhirnya megangnya pun belum betul. Bahkan kadang-kadang kewalik. Ya. Seharusnya pegangannya di sini, malah yang ini dipegang. Enggak bisa akhirnya. Dan kalaupun sudah benar cara megangnya, ketika diambil banyak yang jatuh. Orang tua yang tidak sabaran, apa yang dilakukan? Langsung diambil, suapin. Blus, blus, blus, blus. Ya. Cepat rampung. Wis, mana? Dolan maning. Ada orang tua yang seperti itu? Ngacung jajar. Inilah contoh-contoh modal dari Allah yang disia-siakan. Makanya pendidikan anak menjadi susah. Sudah poin yang berapa ini? 3. Pemicu yang 4. Mengapa mendidik anak yang awalnya mudah jadi susah? Yang 4, karena tidak mengikuti tahapan pendidikan. Apa? Tidak mengikuti tahapan pendidikan. Pendidikan itu step by step. Ada tahapannya. Bukan ujuk-ujuk, bukan simsalabim, bukan instan langsung jadi. Enggak. Di dalam agama kita semuanya terukur. Ketika tahapan-tahapan ini tidak kita ikuti, akibatnya lebih banyak efek negatif yang muncul dibandingkan efek positifnya. Saya kasih contoh. Ngajari anak sholat. Penting? Penting. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati. Siapa yang tahu? Ini surat apa, ayat berapa? Saya lupa, enggak saya tulis. Angkat tangan. Saya pastikan dulu. Saya juga enggak hafal sih. Ayat berapa? Masya Allah. Sini. Ah, ini yang tebel ini. Judulnya Islamic Parenting. Disinilah ada tahapan pendidikan. Ya. Ini salah satu buku yang berisikan tahapan pendidikan. Monggo. Barakallahu fiikum. Surat Toha ayat berapa? 132. Apa bunyinya? Wa'mur ahlaka bis-shalati. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dan ini bukan hanya keluarga anak-anak kita yang masih dalam tanggungan kita. Termasuk ketika anak kita sudah menikah pun, kita tetap punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan anak kita sholat. Ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat subuhan, beliau itu melewati rumahnya Fatimah radhiyallahu anha setelah Fatimah nikah sama Ali bin Abi Thalib, mengingatkan supaya subuhan, padahal sudah nikah. Jadi jangan dikira lepas tanggung jawab begitu saja, tidak. Cuman memang levelnya tidak seperti ketika anak itu masih berada dalam tanggungan kita. Mengajari anak sholat itu ada tahapannya. Makanya Allah tadi dalam surat apa? Toha ayat 132. Setelah Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati, ajaklah anak dan keluarga kalian untuk sholat. Allah lanjutkan firman-Nya, wastobir alaiha, sing sabar. Karena ngajak keluarga, anak, istri sholat itu butuh kesabaran. Bagaimana bentuk sabarnya? Salah satunya mengikuti tahapan. Hadis yang sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani. Sabda Nabi SAW, muru awladakum bis-salati wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ketika usianya sudah 10 tahun belum mau sholat, maka boleh kalian pukul. Mari kita bagi fase ini. Usia berapa? 7, 10. Berarti mungkin bisa kita bagi fase itu menjadi 3. Fase sebelum 7 tahun. Fase antara 7 sampai 10. Dan fase 10 tahun ke atas. Berapa fase? 3. Dan masing-masing fase ini ada caranya. Ketika cara ini tidak kita ikuti, kesusu pengen langsung fase umur 10 tahun ke atas, gagal. Saya kasih ilustrasi. Anak itu bisa sampai berlari, ada fasenya atau tidak? Apa pertama? Apa? Merangkak. Tengkurap disit, diberi. Masa merangkak karo melumah? Betul? Tengkurap, para tengkurap. Saya lupa. Duduk dulu atau ini dulu? Ya wis lah, eno enggak tahu, saya tahu mungkin anak beda-beda ya. Tengkurap, merangkak, latihan duduk, latihan berdiri, teretean. Pegang apa, lepas tangan, jalan 1, 2, 3 sampai akhirnya lama-lama lari. Ketika tahapan ini tidak kita ikuti, begitu anak mulai bisa melumah langsung kon ngadeg. Apa yang terjadi? Bisa patah kakinya. Itulah pentingnya mengikuti tahapan pendidikan anak. Ngajarin sholat juga ada tahapannya. Nabi SAW katakan, perintahkan anak kalian untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Berarti, sebelum usia 7 tahun, tidak diperintahkan untuk sholat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Loh, kita kan harus mengajarkan ibadah sedini mungkin. Bukan berarti tidak diajarkan. Diajarkan dengan cara keteladanan. Makanya ibu, kaum wanita dianjurkan sholat di rumah. Salah satu hikmahnya adalah supaya anak melihat ibunya sholat. Ini pendidikan sholat. Juga disunahkan bagi kaum pria untuk menunaikan sholat sunnah di rumah. Supaya anaknya melihat ayah dan ibunya sholat. Akhirnya anak akan melihat. Setiap hari anak melihat, tanpa disuruh anak akan nyontoh. Kalau anak kita lagi sholat, kemudian dia berdiri di samping kita, lalu dia ikut-ikutan, dilarang atau tidak? Tidak. Kita enggak suruh, kita enggak larang. Itu usia 0 sampai berapa? 7. Tidak disuruh. Kapan disuruh? Mulai 7 tahun. Dan perhatikan. 7 sampai berapa? 10. Disuruh tanpa ada kekerasan. Karena Nabi baru boleh memukul usia 10 tahun. Berarti 7 sampai 10 memerintahkan, mengajak tanpa pakai kekerasan. Berapa kali itu 7 sampai 10? 3 tahun. Sholat sehari berapa? 5 kali. 5 kali 360 kali 3. Pira? Guru matematika mas orang nanan kan? Berapa? Berapa? 5.400. Ki temenan ki. Di shooting lho, gue salah gue lho. 5.400 ya, nanti kalau salah ya, itu yang tadi yang. 5.400 kali. 5.400 kali. Saya tanya, sudahkah kita lakukan itu kepada anak kita? 5.400 ngajak anak sholat tanpa kekerasan. Bisa barung. Le, sholat. Belum mau, gak usah dipaksa. Ya. Dibangunkan. Belum mau bangun, gak usah dipaksa. Ya. Itu padahal udah usia berapa? 7 tahun loh. Dan bukan berarti dibiarkan. Bukan. Jadi anak waktunya sholat tetap dibangunkan. Jadi nanti jangan sampai salah paham. Aja dipaksa, jorakan baik. Udu. Disuruh. Tapi bukan dengan paksaan. Bukan dengan paksaan. Sampai usia berapa tadi? 10 tahun. Ketika usia 10 tahun, baru kita boleh menggunakan sesuatu yang identik dengan keras, yaitu pukulan. Itu pun pukulan yang ada aturannya. Saya pernah menyampaikan dalam silsilah pendidikan anak, pukulan pun ada aturannya. Kalau nggak salah 4 seri itu. 4 kali pengajian menjelaskan teori mukul. Darah ini sekarpet dewek apa? Ada teorinya. Itu sebagai alternatif terakhir. Kalau sudah tidak mempan dengan cara-cara yang lain. Pukulannya tidak boleh menyakitkan. Ya. Tidak boleh di satu tempat kalau lebih dari satu. Banyak aturannya. Dan rata-rata ada dalilnya jelas. Sekarang mari kita koreksi praktek kita ngajak anak kita sholat. Ada enggak di antara kita sebelum usia 7 tahun ngajak anak sholat? Ada? Banyak. Karena semangat, tapi semangat yang kurang diiringi dengan modal ilmu. Bahkan tidak sedikit, bukan hanya ngajak anak sholat, maksa anak sholat berangkat ke masjid. Nanti dijewer bocah. Usia berapa? 4 tahun. Patang tahun dijewer, kudu memecit. Ini pola dari mana? Ya, pola dewek, Ustaz. Mulanya gagal. Ya. Emang kenapa, Ustaz? Anak jadi benci dengan sholat. Anak jadi benci, gak suka dengan sholat, trauma dengan sholat. Karena anak belum tahu kenapa harus sholat. Sudah dipaksa-paksa, dihukum, gak boleh ini, gak boleh itu, dikurangi uang jajannya dan seterusnya. Gak bisa. Pendidikan anak itu ada tahapannya. Nanti giliran sudah balik, anak gak mau sholat. Kenapa? Karena sudah fobi dengan sholat. Sejak kecil sudah kita paksa. Jadi pendidikan itu ada tahapannya. Yang kelima. Ini baru contoh satu ya. Contoh berikutnya, menanamkan keimanan kepada Allah. Itu pun juga ada tahapannya. Bagaimana anak cinta sama Allah? Ada satu buku. Cara menanamkan anak cinta kepada Allah. Dibagi fasenya ada 0 sampai 2 tahun. Ada 2 sampai 3 tahun. Ada 3 sampai 6 tahun. 7 sampai 10 tahun. 10 tahun ke atas. Ada tahapannya masing-masing fase itu. Sudah. Pemicu yang kelima. Salah satu yang membuat anak jadi susah untuk dididik adalah karena kita membiarkan setan merusak anak kita. Satu hal yang harus kita ingat, banyak pihak yang punya kepentingan dengan anak kita. Entah itu kepentingan baik maupun kepentingan buruk. Yang harus kita waspadai adalah pihak-pihak yang punya kepentingan buruk dengan anak kita. Siapa? Siapa lagi kalau bukan setan? Setan dari kalangan jin, minal jinnati wan nas. Dan setan dari kalangan manusia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum." Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan manusia semuanya dalam keadaan siap untuk menerima kebaikan. Tapi wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Cuman kemudian setan datang dan menyeret manusia itu untuk menjauh dari agama. Hadis riwayat Muslim. Maka kita harus waspada. Banyak orang tua mengeluhkan anak saya kecanduan HP. Sing salah siapa? HP ini yang akan dimintai pertanggungjawab nanti di hari kiamat bukan HP, tapi orang yang ngasih fasilitas HP. Siapa? Orang tua. Tapi kan anak minta, Ustaz. Apakah setiap permintaan anak harus dituruti? Jawabannya tidak. Karena memanjakan anak itu bukan ciri kasih sayang. Kalau kita punya anak di bawah 3 tahun, dia pegang korek, dia mainan korek. Kita biarkan? Kita biarkan atau tidak? Tidak. Kita ambil. Nangis atau tidak? Nangis. Priwe? Ketika anak kita nangis karena diambil korek apinya, papa apa ora papa? Ora papa. Karena kita tahu korek ini membahayakan. HP sama korek lebih membahayakan mana? Lebih membahayakan HP. Korek itu cuma membakar di dunia. HP itu bisa membakar sampai di akhirat. Seorang anak SD memperkosa balita. Karena apa? Tontonan. Kalau terpaksa, terpaksa sekali. Anak itu dikasih HP, harus ada satu pengarahan, dua pembatasan, tiga pengawasan. Berapa? Tiga. Apa yang pertama? Pengarahan. Dua pembatasan. Tiga pengawasan. Wajib. Pengarahan. Anak harus dikasih arahan. HP ini bisa mengantarkan kepada kebaikan, bisa mengantarkan kepada keburukan. HP ini banyak positifnya, banyak negatifnya. HP ini bisa mengantarkan ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Harus dijelaskan sama anak. Kalau terpaksa anak dikasih HP. Setelah dikasih arahan, apa tadi yang kedua? Pembatasan. Pembatasan waktu penggunaan. Pembatasan waktu penggunaan, nak, kamu boleh pakai HP, tapi dibatasi. Itu pun setelah kamu menyelesaikan tugas-tugasmu. Batasi 5 menit. Apa bisa? Bisa. Bahkan yang gak pakai HP pun bisa. Apalagi membatasi penggunaan 5 menit. Asal orang tua disiplin. 5 menit. Nak, ini lihat jam. Sekarang jam berapa? Ya, lewat 15. Ini 20 menit harus selesai. Ya, maksudnya ini. Tuh, nak ya. 5 menit lagi, nanti Abi ingatkan. Harus ada pembatasan. Jangan sebebas-bebasnya. Tidak sedikit orang tua yang membiarkan anaknya pegang HP bukan hanya berjam-jam. Sampai anaknya dikasih power bank di mana dibawa kemana-mana. Power banknya enggak cukup satu. Habis isi lagi. Nanti jebol HP ini. Saking panasnya. Ya panas HP ini, ya panas utek kek. Panas semuanya. Ya panas dompete. Ya. Satu apa tadi? Pengarahan. Dua, pembatasan. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan itu Anda duduk di samping anak. Itu namanya pengawasan. Selama 5 menit, selama 10 menit ini dia ngelihat apa? Diawasi. Pendampingan. Oh, gimana mau ngawasi wong tuane be? Sibuk nyekel HP. Jangan sampai kemalasan kita membuat nanti kita menyesal di kemudian hari. Sudah, yang terakhir. Kenapa yang mudah jadi susah? Karena orang tua tidak kompak. Padahal orang tua itu adalah sebuah kesatuan. Maka sebelum memulai pendidikan anak, orang tua harus menyatukan visi dan misi. Ngaji bareng. Kalau kayak gini nih, suami istri datang semuanya, masya Allah. Repotnya nanti kalau misalnya suaminya datang, istrinya gak datang, suami mau menerapkan pola baru, istrinya, gue pola apa, gue pak. bingung, repot, ribut, ribut di hadapan anak. Biasanya kalau orang tua, bapak, ibu ribut di hadapan anak, orang tua milih siapa? Milih siapa? Milih yang menguntungkan dia. Milih sing enak. Bapaknya mengatakan, nak sekarang waktunya ngaji. Ibunya, loh sekarang kan waktunya main. Milih siapa? Ibune. Tapi besoknya, kalau minta sangu, dikasih sama ibunya 5.000, sama bapaknya 10.000, milih siapa? Ramane. Berarti kan kita memberi kesempatan kepada anak untuk mencari keuntungan yang menguntungkan pribadi dia. Walaupun sebenarnya bukan menguntungkan, tapi merugikan. Karena dari awal tidak ada kesepakatan. Saya kasih contoh. Salah satu yang dikeluhkan sama orang tua di zaman ini adalah anak boros. Betul? Jajan banyak. Jenengan kasih anak sangu sehari berapa? Orang tuh disangoni apa? Berapa? 10.000, Masya Allah. Lumayan. Saya tahu orang tua ngasih anaknya sangu 4.000 seminggu. Bisa urip Ustaz? Bisa. Gimana caranya? Dilatih untuk memanage uang. Dan anak ini tabungannya sudah 20 juta. Bocah iki tabungannya wis 20 juta. Arep nggo umroh jere. Bukan anak saya. Jangan terlalu husnudon sama saya. Manajemen uang. Anak ini sejak kecil sudah dilatih manajemen mengatur uang. Kepriwe kowe Ustaz? Anak, bapak, ibu, anak kumpul. Jenengan sok kumpulan apa ora? Kumpulan RT boy. Anak, ibu, bapak, ibu, anak kumpul. Diajak diskusi. Nah, kita itu hidup dikasih sama Allah modal uang. Uang ini adalah nikmat. Nikmat ini harus disyukuri. Kalau disyukuri, maka nikmat akan ditambah sama Allah. Kalau kita kufur, nikmat ini akan habis. Cara mensyukuri nikmat salah satunya adalah dengan mengatur uang. Sekarang begini. Kamu sehari jajannya kira-kira berapa? Ya kira-kira 2.000, 3.000, 5.000. Ya sudah begini. Sekarang begini. Kamu, ibu kasih, bapak kasih jatah selama seminggu. Misalnya sehari kamu jatahnya pengen jajan 5.000 misalnya. Maka seminggu berapa? 35.000. Nih, bapak ibu kasih 35.000 di awal pekan. 35.000 ini jatahmu selama seminggu untuk jajan. Silahkan kamu atur sendiri. Kira-kira anak dapat duit 35.000, banyak atau sedikit? Banyak. Oke banget. Langsung tuku kie. Ingat nak, ini buat seminggu. Kalau kamu habiskan dalam satu hari, berarti nanti 6 hari kamu gak jajan. Mulai anak apa? Berpikir. Ya sudah apa-apa. Mungkin awalnya anak brol, nemberong dina wisentong. Datang kepada bapaknya, ibunya, pak, sangu. Loh, kemarin mana? Habis. Ya kan sudah resiko. Datang ke ibunya, bu, sangu. Loh ya kemarin yang mana? Habis. Loh kan sudah dikatakan resiko kan? Ini namanya kesepakatan. Bukan kemudian ibunya. Jangan ngomong-ngomong ya. Itu namanya merusak kesepakatan. Tapi kan melas. Melas itu ada tempatnya. Ketika kita ingin mendisiplinkan anak, itu harus tega. Untuk kebaikan dia. Mungkin prosesnya lumayan. Ada yang sebulan, ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan. Tidak apa-apa. Tapi lama-lama anak bisa mengatur duitnya sendiri. Bahkan dia bisa menyisihkan duitnya. 5 ribu dia tidak gunakan semuanya untuk jajan. Dia sisihkan sebagian. Itu yang saya katakan tadi punya tabungan 20 juta. Wah, berarti sangune pira Ustaz? Ya dia kan pas lebaran dapat. Pas pamannya datang dapat. Tabung terus. Sebagian dia belikan emas, investasi emas. Bocah umur 10 tahun. Wis investasi emas. Ya. Maka inilah yang namanya kesepakatan. Mendisiplinkan anak. Bangun pagi misalnya. Bikin misalnya. Saya kasih contoh ya. Ini sih cuma eksperimen saja. Saya bikin buat anak saya. Saya kasih judul program pendisiplinan anak soleh. Program pendisiplinan anak soleh. Ada beberapa poin misalnya. Yang kita inginkan anak ini bisa dijalankan dengan baik. Misal poin pertama, anak ini sholat 5 waktu tidak masbuk misalnya. Ditulis maghrib, subuh, zuhur, maghrib, kasih poin. Ini kita terapkan setiap hari sampai 2 pekan misalnya. Kemudian di 2 pekan ini kita evaluasi, dapat poin berapa. Kalau ternyata memenuhi poin, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Renang misalnya. Hadiahnya apa? Mainan. Hadiahnya apa? Buku. Ya. Hadiahnya apa? Piknik. Tidak apa-apa. Ya. Nanti dievaluasi 2 pekan berikutnya. Apalagi yang boleh bagi? Ini kalau antara ayah dan ibu, abi dan umi, bapak dan ibu ini tidak ada kesepakatan, enggak jalan. Ya. Dan yang terakhir, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah kalau dimudahkan oleh Allah. Dan sesuatu yang mudah akan sulit seandainya Allah takdirkan itu sulit. Biar mudah, mintalah bantuan kepada Allah. Itu tadi yang kita sampaikan itu ikhtiar manusia. Yang menentukan sukses dan tidaknya adalah siapa? Allah, maka jangan pernah untuk melupakan Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa terus. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Allahumma amin. Ada pertanyaan silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz atas materinya. Pertanyaan yang pertama, mendidik anak idealnya dimulai dari fase sesudah lahir atau sebelum lahir? Mendidik anak itu idealnya sesudah lahir atau setelah lahir? Sebelum menikah. Sebelum menikah. Ketika memilih pasangan. Ketika memilih pasangan. Karena kesolihan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolihan anak. Maka cari istri yang soliha, cari suami yang solih. Itu salah satu faktor utama untuk mendidik anak. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjadi sosok yang sangat luar biasa. Karena beliau salah satunya lah keturunannya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Makanya lahirlah dari sosok yang luar biasa itu juga sosok yang luar biasa. Maka sebelum memilih, ketika memilih pasangan, pilihlah pasangan yang baik. Itulah langkah awal untuk mendidik anak. Nah, baik, sekarang Ustaz, pertanyaan berikutnya. Afan izin bertanya, apa yang harus dilakukan atau diperbaiki untuk kita yang sudah terlanjur salah dalam tahapan pendidikan Islam? Bagaimana kalau sudah terlanjur, ya diperbaiki. Dirubah polanya. Apa bisa? Bisa. Lah tadi, merubah pola dari bersih jadi kotor kan bisa. Mengembalikan kepada aslinya, insya Allah lebih bisa. Insya Allah lebih bisa. Cuman memang butuh ilmu, butuh perjuangan. Maka terus hadiri pengajian-pengajian tentang pendidikan anak. Terus baca untuk membetulkan pola kita yang keliru. Setelah itu kemudian terapkan secara bertahap dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, berikutnya Ustaz, siapa yang berperan untuk mengulang hafalan Quran sementara bapak mencari nafkah di luar? Siapa yang berperan? Pembagian tugas enggak apa-apa. Bapak kerja mencari nafkah, ibu ngurusi anak, enggak apa-apa. Pembagian tugas seperti itu. Tapi tanggung jawabnya bersama-sama. Tidak boleh masing-masing cuek. Bapak baru pulang bekerja, anaknya pengen menunjukkan kepada bapaknya bahwa dia sudah hafal surat An-Nas. Kemudian bapaknya malah menutup pintu kamar, tidur. Anaknya diabaikan, enggak boleh. Walaupun capek. Enggak apa-apa dibagi. Misalnya anak ada dua misalnya. Anak pertama sama bapaknya, anak kedua sama ibunya. Enggak apa-apa dibagi seperti itu. Fleksibel. Ya. Atau misalnya karena bapaknya terlalu sibuk, diserahkan semua kepada ibunya. Enggak apa-apa. Atau kalau bapaknya lebih pintar baca Qur'annya, diserahkan kepada bapak. Enggak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan dan ada tanggung jawab bersama yang harus ditunaikan. Ya. Ya, berikutnya Ustaz, bagaimana dengan kedua orang tua yang sibuk mencari uang, kemudian menitipkan anak kepada orang lain, dalam hal ini pembantu? Ini anak yatim piatu sebelum waktunya. Pahit memang, tapi harus disampaikan seperti itu. Yatim piatu sebelum waktunya. Dan saya heran dengan sebagian orang yang belajar tinggi-tinggi, S1, S2, S3, ternyata yang memanfaatkan ilmunya adalah orang lain, bukan anaknya sendiri. Sedangkan anaknya terimakno itu apa? Dipasrahkan kepada pembantu yang mungkin SD saja tidak lulus. Ini apa ini pola pendidikan seperti ini? Ya. Jangan merasa ketika Anda titipkan, Anda itu sudah maksimal dalam menunaikan kewajiban. Sekarang Anda nyari duit. Untuk apa? Alasannya untuk biaya anak. Membayar, pembantu itu perlu dibayar atau tidak? Perlu. Duit yang Anda keluarkan untuk membiayai biaya pembantu tadi, kenapa tidak Anda saving saja, Anda sendiri yang mengurus anak? Daripada bekerja, duitnya dikasihkan orang lain, sudah Anda, kalaupun mau bekerja, bekerjalah yang tidak sampai mengabaikan pendidikan anak. Belum lagi, pembantu mengurusi anak dengan ibu mengurusi anak. Kira-kira polanya sama atau berbeda? Berbeda. Ini darah dagingnya sendiri. Sedangkan pembantu bukan apa-apanya. Bahkan kita sering mendengar kasus-kasus pembantu yang na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya kekerasan fisik yang kadang-kadang dialami oleh anak. Kebiasaan pembantu itu. Bang pembantu mungkin, maaf ya, sebagian pembantu tingkat pendidikannya terbatas. Anak ini dikutang-kutang-kutang, po ame-ame, belalang, kupu-kupu. Mendingan kalau kita sambil kita belai, sambil kita bacakan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tidak akan sama pola yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya dengan pembantu polanya saat mendidik anak kita. Tidak akan sama. Nah, kalau terpaksa mencari nafkah dua-duanya, ya usahakan salah satunya itu tidak jauh dari anaknya. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali cara-cara mencari duit tanpa kita harus, tanpa harus keluar dari rumah. Jualan online itu kan banyak sekarang. Ya. Baik, berikutnya Ustaz. Adik ipar saya dulunya anak yang nurut pada orang tuanya. Setelah masuk SMP, dia suka main bareng dengan temannya sehingga menjadi anak jalanan dan tidak mau sekolah lagi. Masihkah bisa memperbaiki dia seperti dahulu lagi agar nurut, dan bagaimana caranya Ustaz? Masih. Kita diajarin untuk apa tadi? Optimis. Anak ini punya background yang baik. Anak ini punya background yang baik. Sehingga insya Allah dengan izin Allah mengembalikannya ke habitat aslinya mudah. Tapi satu, kita harus optimis. Harus optimis karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dicari tahu anak ini kenapa kok bisa dekat sama teman-temannya. Oh, ternyata teman-temannya ini suka mendengarkan curhatan dari dia. Maka jadilah orang tua yang sabar mendengarkan curhatan anak. Sehingga anak nemu tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Berarti mengubah pola cara kita mendidik anak. Dicari kenapa anak ini nyaman dengan teman-temannya. Selama itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, Anda jalankan hal yang sama. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, anak tidak mau sekolah. Masalah atau tidak? Masalah atau tidak? Masalah. Saya tanya, lebih besar mana masalah anak tidak mau sekolah dengan anak tidak mau belajar? Lebih besar mana? Lebih besar masalah anak tidak mau belajar. Kalau seandainya anak tidak mau sekolah, tapi dia masih mau belajar, alhamdulillah. Karena yang paling penting anak ini belajar. Sekolah itu cuma sarana. Sekolah ini cuma fasilitas. Bisa belajar di masjid, bisa belajar di rumah. Makanya sekarang ada istilah homeschooling. Bisa belajar di sawah. Cuman orang tua harus siap untuk meluangkan waktunya. Bisa orang sekolah, nengumah ya orang sinau. Karena orang tuanya terlalu sibuk. Maka ini yang perlu dijelaskan kepada orang tuanya. Sekarang dia gak mau sekolah, ajak untuk belajar. Tentunya bisa memakai berbagai fasilitas. Bisa di rumah, bisa di tempat yang lainnya. Bisa dengan obrolan, bisa dengan diskusi. Bisa di rumah makan. Ya. Bisa di tempat piknik. Ini yang ketiga dan yang keempat, ya, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar anak ini dibuka hatinya oleh Allah SWT. Ya. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz, sampai manakah kewenangan orang tua dalam mengawasi anak? Bolehkah mengawasi sampai hal-hal yang sifatnya pribadi si anak? Contohnya misalnya mengetahui password FB, FB ada passwordnya enggak? Ada. Ah ya. Mengetahui password FB anak, boleh. Sebagai apa? Bentuk pengawasan. Punya kunci kamar anak, boleh. Punya password laptop anak, boleh. Jangan dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita kaget. Tahu-tahu anak sudah melangkah begitu jauh. Kita baru sadar, jangan. Punya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa yang seperti itu. Kalau maksud privasi itu tadi yang saya contohkan. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, ini hadiahnya masih banyak, gimana ya?